Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tentang kajian yang bertema gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tadi sudah kita menyebutkan sebab yang keempat, kenapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum adalah standar, model, contoh yang patut kita teladani, yaitu bahwa para sahabat mereka orang-orang yang dilarang untuk dihina di dalam agama Islam. Ini sebab yang keempat, dan itu menunjukkan pujian atas mereka. Dan tadi ayat sudah saya sebutkan, surat An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Al-mu'minin di sini al-nya itu adalah untuk al yang sudah dikenal, yaitu para sahabat Nabi, mereka lah orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, kemudian Allah mencela orang-orang yang mengikuti selain jalan mereka, yaitu nuwallihi ma tawalla, kami akan berpaling sebagaimana ia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar mereka dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam tempat kembali yang paling buruk. Dalil yang lain yang menunjukkan poin keempat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian menghina para sahabat. Lihat di sini terdapat larangan. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau salah seorang dari kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas disedekahkan, maka pahalanya tidak akan sama dengan para sahabat yang bersedekah dengan satu mud dari tangannya atau setengahnya. Satu mud itu adalah dua telapak tangan lelaki atau orang dewasa normal, atau setengahnya. Kalau sahabat bersedekah dengan satu mud, pahalanya bisa mengalahkan sedekah orang biasa sebesar gunung Uhud emas. Dan lihat di sini, sedekah tersebut bukan satu mud emas, enggak. Satu mud apa saja yang mereka sedekahkan. Walau seandainya mereka bersedekah satu mud atau setengah mud, maka tidak akan pernah bisa disamai dengan meskipun orang bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Saking besarnya, tingginya kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kelima, kenapa para sahabat paling pantas kita ikuti, contoh, teladani? Karena mereka, dan ini sebab yang kadang-kadang jarang disebutkan, mereka kalau keliru akan dibenarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Kalau keliru akan dibenarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh misalkan tentang orang yang ingin bertayamum tatkala junub karena takut mandi dalam keadaan sangat dingin. Padahal beliau sedang junub di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat. Fatamarraga kama tamarragu dabbah, maka sahabat tersebut berguling-guling sebagaimana kucing berguling-guling, mengira cara bertayamumnya seperti itu. Maka langsung ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yakfika an taqula biyadaika hakadha, cukup kamu menggunakan dengan dua tanganmu seperti ini. Kemudian dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara bertayamum, yaitu dengan memukulkan kedua telapak tangannya. Kemudian setelah itu jika ada masih tersisa kotoran ataupun tanah, maka ditiup, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian diusapkan kedua telapak tangannya. Ini cara orang yang bertayamum meskipun dalam keadaan junub, lihat, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk membenarkan orang tersebut. Ini tidak dimiliki oleh selain para sahabat. Para sahabat, hanya para sahabat yang memiliki ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membenarkan apabila sahabat keliru. Hadis yang saya sebutkan tadi, fatamarraga fis sa'idi kama tamarraga dabba, yang berguling-guling tadi, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Kemudian para ikhwah sekalian, contoh tiga orang yang masuk, hadis riwayat Bukhari, yang masuk menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dari ibadah tatkala di dalam rumah. Maka apa yang terjadi? Setelah diberitahukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ka'annahum taqalluha, artinya mereka menganggap ibadah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bagaimana kita dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kok bisa ibadahnya seperti itu, tidak sama dengan ibadah kita, lebih luar biasa ibadahnya? Maka yang satu mengatakan ama ana fa inni usalli laila abadan, kalau begitu aku akan sholat malam setiap malam. Yang satu mengatakan ana asumud dahra wala uftir, aku akan berpuasa setiap hari tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan maksudnya tidak pernah berbuka itu maksudnya adalah bukan berarti puasanya terus-terusan mati kalau begitu. Ya, maksudnya adalah puasa hari ini, besok puasa lagi, besok puasa lagi, enggak pernah tidak ada tidak berpuasa, selalu berpuasa. Yang terakhir wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, aku tidak akan menikahi perempuan sama sekali. Tiga orang ini niat baik, tetapi caranya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan seperti ini seperti ini? Nah, ini metode yang dipakai oleh Rasulullah, bagus dipakai terutama di zaman sekarang. Jangan asal labrak, jangan asal komen terutama di media sosial, jangan asal ngomong, klarifikasi dulu. Ya. Dan sedikit saya menyimpang tentang media sosial. Di zaman sekarang, ya, dan ini isu dan misi yang saya bawa dari kota saya, dari Banjarmasin untuk Jakarta. Di zaman sekarang banyak penuntut berita, bukan penuntut ilmu. Ya, saya dicegat orang di daerah sana, tahu satu Indonesia. Penuntut berita bukan penuntut ilmu. Di sebelah sana kajian dakwah salaf dilarang orang tahu. Maka tinggalkan itu. Tidak manfaat. Anda tahu tidak bisa buat apa-apa. Tidak tahu tidak dikatakan bodoh. Kembali ke majelis ilmu. Datangi majelis ilmu, belajar ilmu agama. Pelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, ngaji kitab sama ustadznya. Tinggalkan majelis ilmu. Komen sana sini seakan-akan dia politikus. Ya, tinggalkan. Ini sekarang di zaman sekarang banyak penuntut-penuntut berita, bukan penuntut-penuntut ilmu. Baca Al-Quran masih belepotan, hafalan Al-Quran cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Ngomong kesana kemari seakan-akan dia adalah presiden. Subhanallah. Anda tahu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa. Kemudian tidak tahu pun tidak dikatakan bodoh. Masa orang kalau gak tahu berita dikatakan bodoh? Kemarin saya ceramah di kota wisata kalau tidak salah. Di dalam ceramah tersebut saya menyebutkan karena di rumah tidak ada televisi, maka begini, begini, begini. Habis kajian orang mendebati saya, Ustaz, antum gak punya televisi di rumah? Iya. Lalu gimana nonton berita? Ya banyak caranya pak, nonton berita. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan orang bodoh kalau seandainya tidak tahu. Yang dikatakan bodoh adalah yang tidak tahu tentang hal-hal agama. Permasalahan yang kita tidak boleh bodoh di dalamnya. Permasalahan akidah, ibadah, beribadah toharah, tidak tahu. Itu bodoh, baru itu bodoh. Ini banyak orang-orang bodoh kuadrat. Sudah bodoh tidak tahu dirinya bodoh. Ya, belajar ilmu agama. Tuntut ilmu agama, jangan tuntut berita. Tidak memintarkan kita. Dan kaum muslim diombang-ambing dengan berita. Kaum muslim diberikan rasa takut dengan berita. Tidak bersandar lagi kepada Allah. Takut orang-orang Syiah Rafidhah nanti begini begini. Ya akhi, kalau seandainya kita mati, mati syahid. Kalau seandainya kita menang dengan kemuliaan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tuntut ilmu. Umat Islam, dakwah salaf dikenal dengan ilmu agama. Qala Allah, qala Rasul. Bukan penuntut berita. Ini paling status paling update. Di sebelah sana ada begini. Apa yang kita ngapain? Bisa ngapain coba? Paling makan gorengan di BSD. Ya. Tuntut ilmu agama. Belajar akidah. Tuh baca kembali 3 landasan utama kitab tauhid. Hafal itu. Ajak ustaz-ustaz yang ngaji kitab. Ya, tinggalkan majelis-majelis ghibah, majelis berita, enggak manfaat. Tidak akan kita kalau tahu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali doa. Kalau kita tidak tahu, kita tidak dikatakan bodoh. Ya, baca Al-Qur'an masih belepotan, bahasa Arab enggak bisa. Ngomong kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. A'udzubillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai mana tadi saya kok kesini? Kelima. Sebab yang kelima. Hah? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beri contoh tadi contoh-contoh bagaimana para sahabat Nabi kalau seandainya mereka keliru langsung datang teguran dari Allah dan Rasulnya. Dan contohnya tadi 3 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan ini dan ini, artinya minta klarifikasi dulu, benar enggak berita itu? Sama seperti itu. Kalau kita dapatkan berita, klarifikasi dulu, benar tidak? Ya. Ama wallah, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqut wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tetapi aku berpuasa, aku berbuka, aku salat, aku tidur, aku menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis menunjukkan bagaimana Allah dan Rasulnya memberitahukan, membenarkan kelakuan sahabat yang menyimpang. Dan itu tidak dimiliki oleh kecuali sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti itu. Di zaman setelah mereka tidak ada. Makanya para ulama di antara Imam Al-Qayyim mengatakan para sahabat, as-sahabatu hum qaumun ba'dal anbiya'i war rusul la yakunu qablahum mithlahum wala ba'dahum. Para sahabat adalah suatu kaum yang tidak pernah ada seperti suatu kaum kedudukannya setelah nabi dan rasul yang tidak pernah ada sebelum mereka, seperti mereka, atau sesudah mereka. Itu kedudukan para sahabat. Contoh yang lain, para sahabat dibenarkan kalau salah, yaitu kisah kurban dalam riwayat Bukhari juga. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Beliau ingin di hari kurban, kurban beliau sendiri yang pertama disembelih dan dibagikan kepada tetangga dan kerabatnya. Maka beliau menyembelihnya sebelum sholat Id. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana ba'dahu faqad atamma nusuk. Wa man nasaka qabla salati fatilka syatu syatu lahmin." Artinya, barang siapa yang sholat Id bersama kita kemudian menyembelih hewan kurbannya, maka sungguh dia telah sempurna hewan kurbannya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin agar daging kurbanku yang pertama kali dihidangkan kepada kerabat dan masyarakat, maka aku sembelih sebelum sholat Id." Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? "Tilka syatu syatulah min." Itu adalah sembelihan kambing biasa, bukan sembelihan kurban. Lihat, langsung diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada inti kajian kita, gaya hidup para sahabat. Apa sih gaya hidup mereka? Kenapa mereka sampai dapat ridho Allah? Kenapa bahkan mereka dijanjikan seluruhnya surga? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Semua dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Semua dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwasanya dari ayat ini semua sahabat Nabi mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Semua sahabat Nabi mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan itu ayat dalam surat An-Nisa ayat 95. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saya boleh ringkaskan, kata al-husna di dalam Al-Qur'an cuma kadang-kadang mempunyai dua makna. Yang pertama, al-husna maknanya surga. Yang kedua, al-husna maknanya adalah nama Allah yang maha indah. Setiap kata al-husna, bagus anak perempuan dikasih nama anak husna atau hasna boleh, laki-laki husna, husni boleh, ya. Yang penting ifrit jangan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari mereka berdasarkan surah An-Nisa ayat 95 dijanjikan oleh Allah surga. Apa gaya hidup mereka? Pertama, gaya hidup para sahabat, yaitu senantiasa yang menjadi asa, cita, orientasi, tujuan hidupnya cuma surga. Masuk surga jauh dari api neraka. Ya, masuk surga jauh dari api neraka. Ini gaya hidup mereka. Kita ambilkan itu dari mana? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang amalan-amalan yang apabila diamalkan maka akan memasukkan mereka ke dalam surga. Sebelum itu saya ucapkan, itulah bedanya kita dengan para sahabat. Sebelum saya lanjut apa yang mengucapkan atau menjelaskan tentang poin ini, kita kalau berhadapan dengan ustaz kita, kiai kita, habib kita, guru agama kita, tuan guru, pertanyaan paling favorit dan permintaan paling favorit agar minta didoakan, minta apa? Beb, doakan dong biar lancar rezeki. Pak Yai, doakan dong biar cepat dapat jodoh. Ustaz, doain ya biar apa? Hah? Naik jabatan. Semuanya orientasinya dunia. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Lihat hadis-hadis berikut yang sangat luar biasa, yaitu hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari. Beliau bercerita, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilil jannah. Wahai Rasulullah, tolong beritahukanku tentang amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Ini gaya hidup mereka. Senantiasa yang dipikirkan bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Dan coba perhatikan yang lain lagi. Contoh hadis yang lain yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau bertanya dalam perjalanan, ini menunjukkan bahwasanya yang ada dalam benak mereka cuma itu dalam perjalanan. Kalau seandainya misalkan perjalanan itu kan tidak selalu bersama Rasulullah, kadang karena para sahabat kan banyak. Nah, suatu ketika Abu Dzar bisa nyempil di samping Rasulullah. Ya, kan dalam perjalanan konvoy begitu, tidak mesti selalu bersama Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika Abu Dzar bisa nyamping bersampingan dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya. Pertanyaan itu menunjukkan benak orang pertama. Ya, benak pertama orang itu pertanyaan kita bisa lihat dari pertanyaan dia. Maka orang Rasul Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yunajjini minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku atas amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku, menyelamatkanku dari api neraka. Ini gaya hidup Rasul. Orientasinya senantiasa akhirat. Bagaimana masuk surga jauh dari api neraka? Sedikit menyimpang dari tema kita, Bapak Ibu Saudara Saudari, ada hadis berbunyi riwayat Muslim. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ماذا أقول في دعائي؟" Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku ucapkan di dalam doaku? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Katakan, Wahai Allah, ampuni aku, rahmati aku. Lihat, keperluan akhirat. Ampuni, rahmati, keperluan akhirat. Sehatkan badan dan rezeki, keperluan dunia. Kata Rasulullah SAW, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirata. Empat permintaan ini mengumpulkan duniamu dan akhiratmu. Pelajaran menarik dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah perbaiki akhirat kita, dunianya akan datang. Yang seret rezeki, sering sakit-sakitan, coba cek ibadah kita kepada Allah. Cek hubungan kita kepada Allah. Cek sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Baca Quran. Ya? Yang katanya gak sempat baca koran langganan. Baca Quran. Baca koran itu sangat jihad. Jihad itu bahasa orang-orang pondok pesantren biasanya. Ente jihad sekali. Maksudnya jihad itu bersungguh-sungguh banget gitu. Ya? Baca koran sangat jihad, sangat bersungguh-sungguh. Gimana? Di dalam pesawat baca koran. Take off, mati seluruh lampu pesawat. Dia minta kepada pramugari, nyalain lampu, saya mau baca koran. Baca koran, semangat. Baca Al-Quran, gak punya waktu. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat ironi, kalau seandainya seorang muslim belum bisa baca Quran. Umurnya 30, 40, 50. Ketika ditanya, Pak, belum bisa baca Quran. Kemana aja selama ini? Ada, di BSD. Ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Sekarang, kita kembali ke permasalahan tadi bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa mereka tujuannya akhirat. Bagaimana mereka senantiasa bisa hidup masuk surga jauh dari api neraka. Itu orientasi mereka. Itu orientasi hidup mereka. Apapun yang bisa dikerjakan agar bisa masuk ke dalam surga jauh dari api neraka, maka itu yang selalu mereka utamakan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Maka bergaya hiduplah seperti itu. Apapun yang kita amalkan, maka yang kita pikirkan selalu, ini masukkan saya ke dalam surga atau tidak ya? Ini menjauhkan saya dari api neraka atau tidak ya? Ini yang pertama. Yang kedua, gaya hidup kedua. Dari gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu mereka dalam beribadah punya salah satu konsep ibadah. Apa itu? Yang pertama, konsep ibadah mereka yaitu memiliki skala prioritas dalam ibadah. Atau itu nanti saya ganti, memiliki selektivitas prioritas dalam ibadah. Apa maksud yang ingin saya sampaikan? Gaya hidup para sahabat adalah kalau beribadah tidak mau yang asal-asalan. Harus sedekah yang paling tinggi pahalanya. Sholat yang paling tinggi kualitas sholatnya. Haji umrah yang paling sempurna haji dan umrahnya. Terus seperti itu. Mereka tidak mau asal sholat, tunai kewajiban, selesai sedekah, selesai zakat, gak mau mereka. Senantiasa mereka kalau dalam beribadah mempunyai selektivitas prioritas dalam ibadah. Artinya harus yang paling perfect, yang paling bagus, yang paling sempurna. Contoh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kurban misalkan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Anas bin Malik bercerita atau Abu Hurairah bercerita, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimaini saminain. Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua domba jantan yang besar, gemuk dan jantan. Besar, gemuk. Kenapa disebutkan besar dan gemuk? Karena manfaatnya banyak untuk kaum muslim. Meskipun mungkin mahal harganya. Maka itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Senantiasa mendahulukan kualitas yang tinggi dalam ibadah. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang, kalau beribadah asal tunai kewajiban. Kalau mau kurban mencari panitia di BSD yang paling murah, jual kambing dan sapi. Akhirnya di hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa panitia bingung? Mana ini yang jualan harga sapi sebesar ini? Urusan, ya, kembali ke perkara yang pertama tadi, urusan akhirat kadang-kadang itu kita sekedarnya. Saya pernah, Pak, mungkin sudah saya ceritakan atau belum, saya nggak tahu ya, saya pernah melihat orang Jumatan, anak-anak muda Jumatan, pakai celana pendek selutut, pakai kaos oblong, pergi masjid sholat Jumat. Sholat paling utama dalam sepekan, hari raya kaum muslim dalam sepekan, hari yang paling utama dalam sepekan. Kemudian pakai sarung, kemudian sarungnya diletakkan di atas kepalanya. Kemudian datang ke masjid, persis orang lagi sis kamling. Datang ke masjid, enggak ada tahiyatul masjid, mungkin enggak kenal juga tentang tahiyatul masjid, langsung duduk. Khotbah khatib naik ke atas mimbar, ngobrol dengan kawannya, ketika komat baru ini turun. Turun kemudian diikat sarungnya. Ternyata kaos oblongnya tulisan apa? Ngapain lu lihat gua? Menghadap Allah. Ya, yang menciptakan dia untuk urusan akhirat selalu sekedarnya, selalu Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya udah bilang, hak-hak Allah dikebiri selalu. Seasalnya, sekedarnya, asal tunai kewajiban, datang ke majelis ilmu asal datang. Enggak nyatet. Kena lu pokoknya malam ini. Ya, saya ngerekam Ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Sekedarnya asal, tapi giliran urusan dunia mau yang paling perfect. Bayangkan antum, kita itu tidak mau yang second second. Dari mulai istri nggak mau second. Iya kan? Kemudian maunya yang sempurna, makanya banyak orang-orang jomblo, laki-laki jomblo nggak nikah-nikah. Kenapa? Nyari bidadari di dunia, nggak dapat. Saya bilang ngaca ya, ngaca. Tahu diri gitu. Ustaz, saya pengen akhwat yang tinggi semampai, kemudian wah pokoknya hafal Quran. Kemudian sudah punya pekerjaan, jadi enggak susah-susah nyari nafkah. Enaknya aja ini orang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Untuk urusan dunia kita mau yang paling perfect. Tapi untuk urusan akhirat sekedarnya. Coba untuk urusan dunia, yang kerja di bengkel, pakai baju kodok begitu, di sini obeng. Tang nomor 1, 2, 3, 19, 21, 20, lengkap. Ya, giliran untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu sekedarnya. Ini para ikhwah, padahal dunia sementara. Lihat, saya pernah diundang orang ke sebuah kota. Ustaz, orang-orang dari, menyebut waktu itu Jakarta ya, mohon maaf ini, orang-orang dari Jakarta datang ke sini cuma ingin singgah, kemudian mereka nyebrang ke Singapura. Ngapain memang saya katakan ke sana? Beli tas. beli tas. Memang di Indonesia nggak ada tas? Ada Ustadz, katanya lebih mahal. Memang harga tasnya berapa? 67 juta. Tas. Memang di Jakarta berapa? Ada Ustadz, tapi harganya lebih mahal. Berapa? 70 juta. Ke pesawat kesananya sudah lebih daripada itu. Itu untuk urusan dunia, subhanallah. Asal mau yang semuanya perfect. Ya, tapi untuk urusan akhirat yang kekal, kemudian paling baik, kemudian mudah didapat. Dunia itu kan sifatnya tiga: susah didapat, cepat rusak, kalaupun dapat nggak sempurna. Itu dunia. Ya, sekedarnya urusan akhirat, misalkan contoh meletakkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat itu luar biasa lamanya keluar. Ada kerabat datang, datangnya pun kadang-kadang, tidak selalu, karena perlu saja dia datang. Ini kerabat bukan orang lain, datang ingin minjem uang, minjem, bukan nyuri, bukan ngambil, minjem. Kemudian minjemnya pun dalam persen yang sedikit dari uang kita semuanya. Kalau misalkan saya beri contoh lebih detail, kita punya uang 20 juta, dia minjem 10%-nya berapa? 2 juta saja. Kalau kasih pun kita masih punya sisa banyak. Ketika datang kerabat tersebut dengan alasan macam-macam, langsung, sebentar ya, saya mau ke kamar. Di kamar ngapain? Dia musyawarah dengan istrinya. Dek, gimana? Kasih enggak? Aduh bang, nanti kalau dikasih nanti kecanduan bang, nanti susah bayar bang, nanti begini. Lama 2 jam sampai yang mau minjam, aneh pulang dulu ya, ente musyawarah sana. Saking lamanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin sadaqah, setiap hutang yang anda hutangkan itu adalah sedekah. Saya berani tantang, ada yang sedekah per hari 50 ribu? Enggak ada. Ada siapa mereka? Yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Itu untuk urusan akhirat kita itu kadang-kadang berat sekali. Terutama pak, terutama nih, sesuai dengan pengamatan dan penelitian, riset menyatakan bahwa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta cenderung sulit untuk dikerjakan. Zakat, sedekah, infak, kemudian haji, umroh, itu cenderung sulit dikerjakan. Ngutangin orang, membebaskan hutang orang lain, membebaskan hutang yang ada pada orang lain dari di dalam dirinya, itu sulit dikerjakan. Kenapa? Karena kita beriman dengan kasat mata, bukan beriman dengan Allah. Kalau saya keluarkan 100 ribu, sedangkan duit saya cuma 100 ribu, berarti habis duit saya. Padahal 100 ribu itu duit hakiki kita. Yang kita pegang kapan kita mati, itu milik siapa? Ahli waris. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Giliran urusan dunia, cepat sekali. Kalau pergi ke mall, bawa kereta, semua jadi masukin. Nggak pernah pakai kalkulator. Oh, berapa juta itu? Nggak pernah. Masukin. Ada kadang-kadang orang beli sesuatu bukan karena perlu, karena lucu. Ada ibu-ibu kadang-kadang, lucu, beli ah. Nanti keburu habis. Allahu Akbar. Ajib, subhanallah. Ya, lucu dibeli. Bukan kebutuhan primer, sekunder, tertiar, kebutuhan lucu. Subhanallah. Itu untuk urusan dunia, keluar begitu saja. Memang pantas. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaka min malika ya bani Adam illa ma akalta fa afnay au labista fa ablay au tasaddaqta fa amday." Tidak ada harta yang kamu miliki wahai anak Adam melainkan yang kamu makan itu akan habis, yang kamu pakai akan hancur, yang kamu sedekahkan itu yang akan tersisa. Ini para ikhwah, itu gaya hidup yang pertama, yaitu para sahabat senantiasa orientasinya akhirat, masuk surga jauh dari api neraka. Yang kedua, gaya hidup para sahabat senantiasa mereka selalu memperhatikan ibadah, bukan sekedar ibadah tapi ibadah yang tinggi. Lihat pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Ya, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lihat, bukan sekedar sedekah, tapi yang paling besar pahalanya. Itu yang diinginkan. Dan itu konsep beribadah seorang muslim. Dalam sholat, misalkan hadis yang saya sebutkan tadi, sedekah apa yang paling besar pahalanya, hadis riwayat Bukhari, kemudian hadis riwayat Imam Muslim, dan yang lainnya. Dan saya tidak perlu menceritakan apa sedekah yang paling besar, ya. Bukan karena bukan itu tujuan kita, yang jelas gaya hidup para sahabat seperti itu. Lihat yang lain. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat, tentang amal. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Selalu seperti itu. Mencari yang paling untuk urusan akhirat, bukan sekedar salat. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa usruha au tus'uha au thumunuha au subuha au sudusuha au khumusuha au rubuha au sulutsuha au nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya melainkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, 1/4, 1/3, 1/2. Artinya kita tadi sholat berjamaah, saat di samping saya mungkin dapat 1/2, saya mungkin dapat 1/10, yang sampingnya mungkin dapat 1/3. Beda-beda sesuai dengan tingkat kekhusyuan masing-masing. Maka para ikhwah sekalian, ini gaya hidup yang kedua. Kalau urusan ibadah harus cari yang paling perfect. Urusan ibadah, urusan akhirat harus cari yang paling perfect. Contoh, ya, minta surga yang paling tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'alul firdaus." Minta kalian surga Firdaus. "Fa innaha a'lal jannah." Sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Makanya disebut dengan Al-Firdausul A'la. Ya, Al-Firdausul A'la. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian sampai 8.30. Baik. Materi sampai 15. Tanya jawab 8.15 sampai 8.30. Saya punya 10 gaya hidup, baru 2. Biar penasaran. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis tadi riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi. Lihat, untuk urusan surga cari yang paling tinggi. Jangan seperti orang berdoa, dia ini sudah bagus, dia tahu diri sudah bagus dia. Jadi ini pernah kejadian hakiki kepada saya ngisi kajian, kemudian menyebutkan tentang indahnya surga, kemudian menyebutkan amalan-amalan penghuni surga, kemudian orang tersebut ngeles, "Ustaz, sulit banget ya masuk surga." Saya ini tahu diri saya ini suka foya-foya, suka leha-leha, suka nonton lawak, suka ya pokoknya yang begitu-gitu deh Ustaz, tapi saya pengen masuk surga, boleh gak Ustaz berdoa, "Ya Allah masukkan saya ke dalam surga walau emperannya doang"? Gak boleh ya akhi, harus tinggi cita-citanya untuk akhirat. Pernahkah kita berdoa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, bapak ibu saudara saudari, kalau yang sering pergi ke luar kota ataupun luar negeri, dia akan berhadapan dengan imigrasi. Imigrasi itu ngantri. Perkara yang paling tidak mengenakan ngantri. Ngantri nanti lama, kadang-kadang di sampai di situ dimain-mainin dan segala macamnya. Coba kalau seandainya kita punya prioritas, datang kita langsung dikasih jalan, karpet merah langsung, alatul kata orang Arab. Alatul itu immediately, langsung, tidak ada penghalang sama sekali, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Pernah kita berdoa kepada Allah? Enak pak, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Enak gak? Enak. Emang pernah? Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu luar biasa indah. Kenapa? Coba perhatikan tentang hisab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti tatkala dihisab, maka pasti binasa. Ini hari ini kamu dapat dari mana duit, kemudian kamu digunakan kemana, seteliti itu pasti dia binasa. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekatkan diri kepada orang beriman pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata, Allah meliputi orang tersebut dan tidak ada antara dia, kecuali antara dia dengan Allah. Kemudian Allah berfirman kepada orang tersebut, "Ya fulan, ata'rifu dzambakaga?" Wahai fulan, ini dosamu bisa kenal ini? Makanya para ulama terdahulu mengatakan, silakan bermaksiat asalkan kamu mampu mengelak nanti di hadapan Allah di hari hisab. Dan itu mustahil. Kemudian orang ini mengatakan, "Iya, itu dosa saya ya Allah." "Ata'rifu dzambakaga?" "Ata'rifu, ini dosamu. Ini tahu dosamu. Ini kamu akui dosamu?" Sampai hatta qarrarat bidzunubi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosa. Ini pemandangan hisab. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira dirinya akan binasa. Itu pemandangan hisab. Berapa susah. Maka Allah berfirman, "Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Wahai fulan, tatkala kamu di dunia aku tutupi dosa-dosamu, dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu tadi. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, hisaban yasira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah saja sulitnya sedemikian rupa, bagaimana hisab yang sulit? Maka sangat indah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang saya maksudkan mengikuti gaya hidup para sahabat. Kalau dalam urusan akhirat harus yang paling perfect, jangan yang sekedarnya ecek-ecek. Gaya hidup yang ketiga, yaitu para sahabat kami mempunyai gaya hidup, yaitu merasa menyesal, sedih, kehilangan apabila kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih menyesal dibandingkan kehilangan perkara dunia. Apa maksudnya? Ada yang pernah hilang di sini puluhan juta? Angkat tangan. 10 juta hilang. 5 juta hilang. Saya pernah di sebuah pengajian bertanya, "Ada Ustaz saya, siapa? Berapa? 20 juta. Di mana hilangnya?" "Di rumah." Saya nanya, "Gimana rumah antum setelah antum mengetahui bahwasanya rumah duit hilang 20 juta?" "Semuanya saya obrak-abrik. Bahkan yang mustahil saya letakkan uang di situ, saya cari." Jangan 20 juta, Pak. Kita kehilangan 100 ribu saja jalan di jalan ini. Padahal hari itu kita gak jalan di jalan ini. Nyari begitu. Kenapa? Merasa menyesal, kehilangan. Merasa sesuatu ada yang kurang, hilang, rugi. Itu kehilangan dunia. Tapi pernahkah kita menyesal ketika kehilangan dunia dan seisinya? 2 rakaat sebelum subuh. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Khair, dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan pernah merasa menyesal? Ini gaya hidup para sahabat. Menyesal, merasa rugi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih menyesal dibandingkan hanya kehilangan keperkara dunia. Contoh hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah bercerita, atau fuqara al-muhajirin. Hadisnya bukan itu. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ceritanya Abdullah bin Umar ini kalau habis sholat jenazah, yang pahala sholat jenazah itu apa, Pak? Mendapatkan pahala satu gunung. Dalam riwayat yang lain satu gunung Uhud, kirat, satu kirat. Itu satu gunung Uhud. Itu gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 7-8 km. Dari permukaan tanah sampai ujungnya sekitar 300-an sekian meter. Nah, kalau orang mensolati jenazah dia akan dapat pahala sebesar itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah sholat jenazah beliau langsung pulang, nggak mengantarkan jenazah, tidak mengantarkan jenazah sampai ke pekuburan, pulang karena merasa sudah dapat pahala satu gunung Uhud. Abu Hurairah meriwayatkan, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tabi'al janazah tafalahu qirat, barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan maka baginya pahala pun pahala juga satu qirat. Berarti siapa yang lengkap mensolati sampai menguburkan dapat berapa pahala? Dua qirat. Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis ini beliau mengatakan, laqad farratna, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu berlebihan dalam perkara ini. Maka beliau mengutus seseorang pergi bertanya tentang hadis ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Benar enggak? Ternyata Aisyah membenarkan, shadaqa Abu Hurairah. Benar riwayat Abu Hurairah. Barang siapa yang mengikuti jenazah maka baginya pahala satu qirat juga. Maka mendengar hadisnya sahih, lihat bagaimana Abdullah bin Umar merasa menyesal, rugi, kehilangan. Beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita kathira. Sungguh berarti selama ini kita menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Ini Pak, coba tumbuhkan gaya hidup ini dalam hidup kita. Merasa menyesal tatkala kehilangan kesempatan beramal ibadah. Misalkan, ya, buka puasa, ini sebentar lagi bulan Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan, buka puasa. Saya di masjid Baitul Hikmah buka puasa, saya yang nanggung. Nah, subhanallah. Jujur Pak, kita itu kadang-kadang iri kalau bulan Ramadan buka puasa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pasti, saya 5 tahun melihat itu selalu. Pasti, seawal-awal hari bulan Ramadan, itu orang banyak bertengkar di dalam masjid. Gara-garanya kenapa? Ribut. Kalau di sini ribut memperebutkan kaplingan parkiran, di sana ribut memperebutkan kaplingan buka puasa. Ini kata yang satu, saya tempatnya dari sini ke sana, 7 turunan kami di sini. Yang satu datang, dia lebih dahulu. Enggak, saya duluan hari ini saya. Pokoknya bertengkar, sering sekali saya lihat. Ini tujuannya apa? Yaitu merasa kehilangan kalau kesempatan ini hilang. Berarti kalau dia tidak dapat hari ini, maka 30 hari dia tidak bisa beramal. Subhanallah. Sedikit menyimpang tentang bulan Ramadan, Pak. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Kita punya 2,5 bulan sekarang. Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kumpulkan harta Anda sebanyak mungkin. Ramadan khusus untuk ibadah full. Dagangan stop. Waduh, stop. Ramadan paling rame. Stop gimana? Nah, itulah bedanya gaya hidup para sahabat dengan gaya hidup kita di zaman sekarang. Saya diberikan waktu sudah habis, maka ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan secara cepat gaya hidup selanjutnya yang keempat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, berdalam ibadah, apapun jenis ibadahnya. Ini gaya hidup para sahabat yang sangat terlihat. Seperti misalkan cerita tentang Abu Hurairah, Abu Bakar dan Umar yang saling berlomba-lomba dalam bersedekah. Seperti ceritanya misalkan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dalam kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah bagaimana mereka bisa sama pahalanya dengan kaum ansar yang mereka itu bersedekah dengan sisa dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami kaum muhajirin fakir tidak bisa bersedekah. Maka kata Rasulullah SAW, kalian punya amalan yang dengan amalan tersebut kalian bisa mengamalkannya dan bisa mendahului orang-orang yang bersedekah, pahalanya tidak akan bisa menyamai kalian. Apa amalannya? Jangan lupakan ini. 33 33 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah selesai sholat fardu, tidak ada yang bisa menyamai kalian pahalanya, bersedekah berapapun orang tersebut. Nah, pulanglah kaum fakir muhajirin. Nah, silahkan sana sedekah. Kami cuma subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allah. Sama pahalanya. Enggak berapa lama pulang lagi mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'al. Wahai Rasulullah, lihat orang-orang kaya dari saudara-saudara kami mendengar amalan kami dan mengamalkan seperti yang mereka, yang seperti yang kami amalkan. Berarti sama saja kami kalah pahalanya. Mereka ingat di sini kaum fakir muhajirin bukan ingin kaya, ingin pahalanya biar sama dengan orang-orang yang bisa bersedekah. Gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka seperti yang di awal saya katakan, mulai saat sekarang Pak, ibu-ibu misalkan, ya, jangan dilihat pipinya yang kinclong, bulu matanya yang jeletik, yang pakai bulu mata samudra, gelombang Nusantara. Bukan itu ukurannya. Sekarang sudah enggak main, enggak zaman. Ndeso begitu. Yang jadi ukuran hafalan Qur'annya berapa? Saya berapa? Sedekahnya berapa? Saya berapa? Umrah sudah belum? Saya sudah belum. Itu yang jadi ukuran. Setelah kita mempelajari gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang kelima, saya sebutkan secara cepat, yang kelima yaitu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah sangat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mencela mencela, tidak banyak alasan, tidak banyak argumen, tidak banyak diskusi. Ada ayat, kerjakan. Larangan, jauhi. Selesai. Itu gaya hidup para sahabat. Bayangkan di perang Tabuk. Perang Tabuk, kunna fi majah, kami lapar, sangat lapar. Kemudian kami mendapati hewan keledai piaraan. Kami sembelih, kami masak, tinggal bagi. Tinggal bagi. Maka apa yang terjadi para ikhwan dirahmati Allah? Datang utusan Rasulullah berseru, innallaha wa rasuluhu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Maka apa yang terjadi? Wahai Rasulullah, kita lapar. Wahai Rasulullah, besok perang. Wahai Rasulullah, ini sudah jadi, sayang, dibuang. Wah, oh banyak. Enggak ada seperti itu para sahabat. Fa'akfa'nahal khudu. Kami balikkan panci tersebut. Sudah enggak makan. Ini ya gaya hidup para sahabat. Apabila ada innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na, itu seperti itu gaya hidup. Itu kira-kira 5, tidak cukup kita sambung, wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada saudara muslim saya yang menganggap musik adalah sarana hiburan dan memakai celana yang tidak isbal sekedar ketika hanya berada di komunitas yang sama, tapi tidak karena kesungguhan, karena diperintahkan, bahkan menganggap musik hal yang boleh dibuat, yang boleh dilakukan. Balikan sering, bahkan sering mengatakan kepada saya, kalau antum tidak suka musik, hidup aja di hutan, di goa, tolong nasihatnya. Maka jawabannya kembali kepada gaya hidup tadi. Kita dapat di ayat Al-Quran, hadis Rasul, yang kata Imam Al-Albani rahimahullah, kalau seandainya tidak ada ayat ataupun hadis yang mengharamkan musik kecuali satu riwayat Bukhari, ya layatianna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, sungguh akan benar-benar akan datang umatku yang menghalalkan zina, khamr, judi, dan alat-alat musik kalau tidak ada ayat dan hadis yang mengharamkan kecuali ini. Sudah cukup, ya sudah cukup. Adapun para ikhwah sekalian, kalau seandainya di hadapan orang seakan beriman bertakwa, kemudian kalau di luar tidak beriman bertakwa, maka ini bahaya. Ini iman yang tidak jujur. Iman tidak jujur menghapuskan pahala. Dan sering saya singgung masalah ini. Iman yang tidak jujur menghapuskan pahala. Mungkin kalau datang ke majlis taklim, ke masjid Baitul Hikmah, kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jubah, mungkin pakai pakaian yang sampai lutut untuk laki-laki Pakistan, kemudian celananya di atas dua mata kaki, kemana-mana memakai jenggot, jilbab lebar, pakai cadar dan sebagainya, tapi ternyata itu cuma casing di luar rumah. Pantesan kalau seandainya ada jamaah ingin ke rumahnya, nggak usah deh. Kenapa? Karena ketika di dalam rumah, peci dilepas, baju koko dilepas, jenggot dilepas. Ya, apa maksudnya? Yang ditonton yang haram, sinetron, film, aurat perempuan, gosip artis. Iman nggak jujur ya akhi, penghapus pahala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban, penghapus pahala. Iman yang tidak jujur. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai seperti itu. Maka kita harus takut lebih. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah bersama mereka. Idh yubayyitun, ketika mereka tidur di malam hari. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berimanlah yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ketika kita dalam akidah Ahlus Sunnah, bagaimana bila ada kelompok tertentu yang akidahnya sama mengajak bergabung dalam kelompok yang punya pengajian sendiri, apakah boleh atau tetap fokus menuntut ilmu dan mengamalkan? Tetap fokus dalam menuntut ilmu dan mengamalkan. Ya, jangan macam-macam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah Allah mahal dan tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap tuntut ilmu yang didasari dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para salafus saleh. Bagaimana bila salat berjamaah di masjid yang tidak mau merapatkan saf salatnya? Apakah kita merapatkan ke salah satu yang dihak yang diikut atau yang ditekan yang di kiri atau di kanan kita? Maka di sini dilihat maslahatnya dan mafsadahnya. Kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kadang-kadang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Misalkan orang belum paham kanan kiri, kita belum paham untuk merapatkan saf karena mungkin belum ditekankan di masjid itu, atau memang dia tidak mau merapatkan saf, maka jangan dipaksa dan kita tidak berdosa. Ya, jangan ditarik-tarik, nanti marah dia, ngapain lu, gua mau sholat. Apakah mengaji karyawan kita boleh dikategorikan sedekah? Menggaji? Enggak, ini bukan sedekah, itu hak. Ih, pelit amat subhanallah. Ada, saya pernah baca sebuah cerita, kisah-kisah bukhala, kisah orang bakhil. Dan subhanallah, kalau saya sering perhatikan di dalam beberapa daerah, kata bakhil itu dalam beberapa istilah di beberapa daerah itu beda-beda. Dan semuanya ucapannya jelek-jelek. Bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken bahasa Banjarmasin, apalagi centil, apa pokoknya jelek-jelek itu diucapkan nih nggak enak gitu, didengar aja nggak enak, ya. Nah, ada kisah tentang bakhil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kisah bakhil ini, jadi ini bukan sedekah, tetapi itu gaji itu adalah hak yang dimiliki oleh karyawan, bahkan jangan sampai kita mendzaliminya. Ya, hatta yajiffa 'araquhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'tul ajira hatta yajiffa 'araquhu. Artinya berikan gaji kepada orang yang bekerja kepada kita sebelum kering keringatnya. Maka ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maka ini termasuk daripada hak, bukan sedekah. Yang jelas kisah bakhil tadi begini. Mohon maaf, yang bernama Marwan, ya. Namanya Marwan masalahnya orang ini. Marwan kana min ajalil Arab. Dia seorang orang Arab yang paling terkenal. Paling popularitasnya paling tinggi. Wa kana bakhilan, tapi dia bakhil. Saking bakhilnya gimana? Kana la yuqidu la yuqidu naran bilail. Yakhafu an yastadhi'a mustadhi'un bidawi. Dia kalau malam hari, dulu tidak ada listrik, yang ada lampu pelita dari api-api gitu ya, lampu pelita. Kalau seandainya di malam hari dia tidak mau menyalakan lampu. Kenapa? Takut ada orang lewat mengambil cahaya dari lampu tersebut. Subhanallah, bakhil, kikir, pelit, medit. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ul iman wasyuhu fi qalbil 'abdi abadan. Tidak akan pernah berkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Wallahu a'lam. Bolehkah anak tiri tinggal satu rumah sama suami saya, bukan mahram? Anak tiri itu mahram kalau seandainya sang suami sudah menggauli ibunya. Jadi mahram perempuan itu adalah bapak tiri kalau dilihat dari pernikahan. Mertua, menantu, laki-laki semua ya. Mertua, laki-laki, menantu laki-laki bagi perempuan itu mahram. Yang ketiga, bapak tiri itu mahram. Yang keempat, anak tiri laki-laki itu mahram. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, barakallahu fiik wa fiik barakallahu, bagaimana membedakan antara sunnah tentunya dengan pemahaman sahabat dengan kebiasaan orang Arab, khususnya untuk menjawab syubhat yang dilontarkan oleh orang awam? Jazakallahu khair. Sunnah selalu ada dalil. Kebiasaan Arab bukan ada dalilnya dan tidak bisa dijadikan standar hukum atau sandaran hukum. Sunnah selalu ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimana kiat-kiat mengajak istri anak-anak untuk lebih mengenal dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat dalam ibadah? Maka contohkan Anda dengan baik. Maka niscaya istri dan anak-anak kita akan mencontoh kita dengan baik. Karena kenapa? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pengurus bagi para perempuan. Semestinya laki-laki ketika mencontohkan akan dicontoh oleh keluarga-keluarganya, baik anak ataupun istrinya. Alhamdulillah selesai. Jazakumullahu khairan atas waktunya, terutama kepada Badan Takmir Masjid Baitul Hikmah di BSD ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.